السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين يا سهرمتي، kita lanjutkan apa yang kita bahas pada pagi tadi. Bukan sore hari. Waktu ba'dal fajr. Yaitu masalah udkhulu fi sinmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Yang maknanya hendaklah kita berpegang dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam secara kafah. Dan itulah perkara yang paling kita pentingkan dalam kehidupan di dunia ini. Itu al-amal ad-da'ub al-iqtifar athari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berusaha untuk sungguh-sungguh meniti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentunya kajian ini pun berkait dengan kajian tauhid, karena tentunya buah dari tauhid kita mengesakan Allah dengan ibadah, kita harus bersemangat untuk beribadah kepada Allah dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, oleh seorang yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti kita mencari keriduan Allah dengan cara yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka itulah al-amal ad-da'ub. Amalan kita, ibadah kita yang terus-menerus adalah berupaya untuk meniti jejak Rasulullah sallam dan kemudian mengamalkannya. Yang tentunya harus belajar mencari ilmu, mencari mana hadis-hadis Rasulullah sallam. Kita lihat Sahih Bukhari berapa jilid, kita lihat hadis dalam Ashab Sunan berapa jilid, kita lihat dalam musnad-musnad berapa jilid. Berapa yang sudah kita pelajari dan berapa yang sudah kita praktekkan. Padahal semua ucapan Rasulullah SAW yang sahih itu adalah Islam itu sendiri. Itu adalah ajaran Islam. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Barbahari dalam Syarh Sunnah, menyatakan al-Islam huwa sunnah, was-sunnah hiyal Islam. Islam itu adalah sunnah, sunnah itu adalah Islam. Ingat, sunnah bermakna ajaran Nabi. Jangan sunnah bermakna yang anjuran, yang bukan wajib, bukan itu. Sunnah dalam artian ajaran Nabi itulah Islam, dan Islam itu adalah sunnah. Maka kalau kita tinggalkan sesunnah demi sesunnah, artinya kita meninggalkan ajaran Islam satu persatu. Ah, ini enggak wajib, ini enggak wajib, ini enggak wajib, ini enggak wajib. Apa jadinya? Tinggal sekian. Itu pun kalau kemudian kita tinggalkan sebagiannya, berkurang lagi keislaman. Sehingga dikatakan oleh para ulama, sebagaimana dinukil dalam kitab Lamdur Al-Manthur, bahwa zahabuddin, hilangnya agama, adalah dengan hilangnya sesunnah demi sesunnah. Hilangnya agama adalah hilangnya sunnah demi sunnah. Karena agama ini terdiri dari sekian syariat, dari sekian ajaran, yang ajaran itu semuanya bersumber dari satu sumber, yaitu Rasulullah SAW dengan mengajarkan ayat demi ayat dari Quran. Ini. Maka kalau ditinggalkan satu ajaran sunnah, berarti ditinggalkan satu ajaran Islam. Ikhwan ibn a'azakumullah, berarti udkhulu fi silmi kaffah, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, artinya kita diperintahkan untuk mengerjakan perintah Allah dan Rasulnya secara lengkap. Semakin sempurna, semakin sempurna, semakin sempurna. Iya, kalau belum tahu, wajar dia tidak mengamalkan, tetapi mempelajari sampai tahu. Setelah tahu, kerjakan. Yang jadi masalah adalah mereka-mereka yang tahu sunnah, tetapi mengabaikannya. Menganggap kecil, menganggap remeh. Padahal itu juga ajaran Nabi, itu juga ajaran Rasul, yang berarti itu bagian dari keislaman. Maka ketika dikatakan bagaimana zahabuddin, hilangnya agama dengan sesunnah demi sesunnah, seperti hilangnya tali kuatan-kuatan. Seperti hilangnya tali yang besar sekalipun, akan hancur ketika rusak sebenang demi sebenang. Biasanya tali tersusun dari benang-benang kecil. Maka kalau benang demi benang itu rusak, putus satu persatu, tali sebesar apapun, tali kapal sekalipun, kalau sebenang demi sebenang dibiarkan, lama-lama dia akan hancur, akan putus sebesar itu. Kaum muslimin yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan, wa in tuti'uhu tahtadu, kalau kalian mengikutinya, kalian akan terbimbing ke dalam hidayah. Wa in tuti'uhu tahtadu, kalau kalian mengikuti beliau, mengikuti Rasul, tahtadu, kalian terbimbing ke dalam hidayah. Maka kalau kita berdoa kepada Allah dengan permohonan, dengan permintaan, iringilah dengan usaha. Kalau kita mengharapkan setiap sholat, ihdinash shiratal mustaqim, ihdinash shiratal mustaqim, artinya kita sangat berharap untuk dibimbing jalan yang lurus. Maka berupayalah untuk berusaha, sehingga sejalan antara doa dan usaha. Jangan seperti Qadariyah, jangan seperti Jabriyah. Jabriyah menganggap kita sudah gak perlu usaha lagi, kita sudah takdirkan semuanya. Kata Qadariyah, yang penting itu usaha, usaha, usaha. Gak mungkin, gak ada takdir itu. Allah gak menakdirkan kalau kita gak usaha. Astagfirullah. Yang ini menafikan takdir, yang ini menafikan usaha. Ahlus sunnah wasatun bainahuma. Ahlus sunnah tengah-tengah diantara keduanya. Berdoa kepada Allah dan berusaha. Berusaha dan juga berdoa pada Allah. Maka doa kita, tunjuki kami jalan yang lurus, tunjuki kami jalan yang lurus. Berdoa merata meminta kepada Allah. Karena kita tahu semua yang terjadi di muka bumi dengan takdir dari Allah SWT. Karena kita yakin semua yang terjadi di alam semesta ini, biqadha'illahi wa qadari, dengan takdir Allah SWT. Dan juga kita berusaha. Karena kita bukan Jibriyah, hanya mengandalkan takdir kemudian tidak usaha. Kita berupaya, berusaha. Bagaimana usahanya? Melihat ayat dan hadis yang seperti ini. Bagaimana kalau kamu ingin dapat hidayah? Allah jawab, wa in tuti'uhu tahtadu, kalau kalian ikuti Nabi, kalian terbimbing. Berarti, di samping doa kepada Allah, kita berupaya untuk mengikuti Nabi. Sesunnah demi sesunnah. Sekecil apapun, jangan dianggap remeh. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ketika dibaiat menjadi khalifah, beliau pertama kali memerintahkan Jaish Usamah, lanjutkan perjalananmu, berangkat. Jaish Usamah adalah tentara yang dipersiapkan oleh Rasulullah SAW di akhir hidup beliau sebelum wafatnya untuk berangkat ke Syam dalam keadaan dipimpin oleh Usamah bin Zaid yang umurnya baru 17 tahun. Belum jauh Rasulullah wafat. Maka mereka kembali. Setelah itu mereka membaiat Abu Bakar. Ketika Abu Bakar dibaiat, Abu Bakar menyatakan Jais Usamah berangkat. Para sahabat gelisah. Ya Amirul Mukminin, wahai Khalifatul Rasulillah, ini keadaan dalam negeri dalam keadaan kacau. Ada Banu Hanifah yang murtad, ada yang begini, ada yang begitu. Bagaimana mungkin kita akan mengirimkan tentara ke luar negeri, padahal dalam negeri sendiri dalam keadaan kacau seperti ini? Rasulullah SAW telah wafat dan mereka begini, mereka begitu. Apa jawaban Amirul Mukminin Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu? Kata beliau, Jais Usamah berangkat, aku tidak peduli. Walaupun anjing-anjing Madinah mengganggu gelang-gelang kaki istri-istri Rasulullah, aku tetap perintahkan untuk berangkat, Jais Usamah. Demi Allah, aku tidak akan menggagalkan apa yang sudah diucapkan oleh Rasulullah. Aku tidak akan menentang sedikit pun dari apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah. Kalau aku menentang satu saja dari perkara-perkara yang diajarkan Nabi, yang diperintahkan Nabi, aku takut an azil, aku takut akan menyimpang, akan sesat. Qadirina'azakumullah. Abu Bakar memahami ayat ini, wa in tuti'uhu tahtadu, kalau engkau taati beliau kamu akan terbimbing. Apa mafhum mukhalafahnya? Apa makna sebaliknya? Kalau tidak mengikuti beliau, kamu tersesat. Kan begitu? Ikuti Rasul, kamu terbimbing dalam hidayah. Tapi kalau kamu tidak mengikuti Rasul, terancam dengan kesesatan. Maka Abu Bakar menyatakan, aku tidak berani menggagalkan apa yang sudah diucapkan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sudah menyatakan, Jais Usamah berangkat. Maka aku pun menyatakan apa yang dikatakan oleh Nabi, Jais Usamah berangkat. Masya Allah. Ini mukmin shadiq, ini seorang mukmin yang mengerti ayat Allah Subhanahu wa taala, wa in tuti'uhu tahtadu. Ternyata ketika berangkat Jais Usamah, banyak hikmah-hikmah yang didapat. Walaupun niat dan tekad pertamanya bukan masalah hikmah itu, masalahnya apa yang dikatakan Nabi, enggak berani Abu Bakar melanggarnya. Ini ucapan Rasul, berangkat. Masa saya menyatakan jangan berangkat? Tidak. Berangkat. Rasul itu utusan Allah, yang diutus oleh Allah yang alimul ghaib. Rasulullah itu adalah seorang yang yuha ilaih, yang diwahyukan kepadanya wahyu-wahyu dari langit. Sehingga ucapannya enggak sembarangan. Berangkat. Ternyata benar ketika berangkat sungguh banyak hikmahnya. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Bakar Ibn al-Arabi rahimahullah. Ibn al-Arabi dengan alif dan lam. Bukan Ibn al-Arabi Sufi yang sesat, bukan. Tetapi Abu Bakar Ibn al-Arabi menyatakan ketika berangkat pasukan tersebut, itu kabilah-kabilah yang dilewati, yang tadinya mau murtad, enggak jadi. Ternyata sepeninggal pimpinan mereka pun tetap kuat kaum muslimin, tetap solid. Lihat ikhwanuddin azakumullah, hikmah. Demikian pula mereka, orang-orang kafir di Syam, di Persia dan negeri-negeri lain, ketika melihat pasukan kaum muslimin tetap solid, mereka mengurungkan niatnya. Yang tadinya semangat beraninya muncul lagi, begitu melihat pasukan tetap berangkat, langsung kembali ke asalnya, takut. Usibu birru'bi, mereka tertimpa ru'b, rasa takut yang dilemparkan oleh Allah ke hati-hati mereka. Ini hikmah dari pemberangkatan Jais Usamah, tentara Usamah. Kembali pada pembahasan. Bahwasanya siapa yang mentaati Rasulullah SAW pasti akan terbimbing ke dalam hidayah. Maka berupayalah wahai kaum muslimin untuk mengikuti hidayah dengan mengikuti bimbingan Rasulullah SAW. Juga Allah SWT menyatakan dalam ayat lain jawaban dari doa kita. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Kata Allah, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Kata Allah, wa anna hadza sirati mustaqiman, inilah jalanku yang lurus, ikutilah dia. inilah ditafsirkan Islam, ditafsirkan Al-Quran, dan semua tafsir itu tidak bertentangan. Quran inilah jalan yang lurus, agama Islam inilah jalan yang lurus, ajaran Rasulullah inilah jalan yang lurus, kata Allah. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalan ini. Wala tattabi'u subul, jangan ikuti jalan-jalan lain. Jangan ikuti jalan-jalan lain selain jalan Rasul. Fatafarraqu bikum an sabili, kalian akan terpecah belah dari jalannya, kata Allah. Ini jalan yang lurus, ikuti. Jangan sampai doa kita dengan usaha kita berbeda. Doanya tunjuki kami jalan yang lurus. Ketika ditunjuki jalan yang lurus, udahlah itu kan tidak wajib. Loh, lah kemarin kamu doa apa ketika salat? Ya minta bimbingan. Lah ini dikasih tahu bimbingan oleh Rasul, kamu remehkan seperti itu. Itu kan gak wajib. Tapi apakah gak wajib itu berarti haram? Kalimat itu tidak wajib, itu adalah ucapan politis. Kenapa? Apa makna ucapan politik? Ucapan politis itu ucapan yang ngambang, gak jelas. Politikus itu kalau berbicara, bahasanya begitu. Supaya bisa diterima semua pihak. Tidak wajib. Pak, tidak wajib itu sunnah, atau makruh, atau haram, atau mubah. Yang mana ini? Yang empat ini. Gak wajib itu apa maknanya? Haram, makruh. Ya maksud saya gak wajib itu cuma sunnah. Lah kalau sunnah apa maknanya? Kalau mustahab apa maknanya? Ya maknanya dianjurkan, dikerjakan, dapat pahala. Ya sudah. Kenapa kok bahasamu itu kan tidak wajib? Seakan-akan gak perlu sama sekali, seakan-akan haram. Ketika beberapa ulama menyatakan wajibnya cadar, wajibnya cadar, wajibnya cadar, tiba-tiba ada seorang yang dikatakan ustadz. Ngapain pakai cadar? Gak wajib. Masya Allah. Ikhwan ibn azakullah, kalimat ini seperti yang saya katakan tadi. Kalimat politis. Dari seorang politikus. Pak ustadz, tidak wajib itu maknanya apa? Taib, kita anggap pendapat ulama yang menyatakan tidak wajib kita terima. Tapi apakah pendapat ulama tadi tidak wajib berarti haram? Tidak wajib berarti makruh? Tidak wajib berarti tidak perlu? Dari mana kau dapatkan? Syekh Albani menyatakan tidak wajib. Syekh Albani bukan menyatakan tidak wajib. Menyatakan afdol. Sunnah. Dianjurkan. Itu Syekh Albani. Kamu berbeda dengan Syekh Albani. Syekh Albani menganjurkan sehingga istrinya, keluarganya pakai. Tetapi kamu gak perlu, gak wajib. Hah. Hijab seperti ini dilepas. Gak ada ini hijab. Qanabirin a'azakumullah. Kau muslim yang saya hormati. Ini namanya meremehkan sunnah-sunnah. Meremehkan ucapan-ucapan Rasulullah SAW dan bimbingan Rasulullah SAW. Walaupun misalnya yang rajih tidak wajib. Beda. Orang yang menyatakan bahwa ini anjuran, ini afdaliyah, pakailah. Saya ketemu dengan seseorang di Pekalongan. Menyatakan telah ditemukan riwayat oleh Syekh Al-Albani yang sahih. Dengan sanadnya begini-begini. Yang membuktikan bahwa ternyata cadar itu tidak wajib. Maksudnya tidak wajib apa? Ya maksudnya cuma alhamdulillah kalau afdaliyah. Saya akan umumkan kepada khalayak kaum muslimat. Agar mereka menghidupkan yang afdaliyah. Yang sunnah. Itu dia diam bengong. Soalnya saya tahu. Maksudnya dia apa? Maksudnya dia ingin menjatuhkan hukum itu untuk meremehkannya. Maka saya langsung balik. Afdol, alhamdulillah afdol. Kalau begitu saya akan semakin semangat untuk mengajak muslimat untuk mengerjakan yang afdol. Iya kan? Bahasa-bahasa seperti itu sungguh bahasa-bahasa yang sering didengar dari mereka-mereka yang memang gak suka sunnah. Ngapain sih? Gak wajib kok dikerjakan. Ngapain sih? Lalu terus, kita berislam yang wajib-wajib saja, yang ini gak perlu begitu. Allah tidak menyatakan kerjakan yang wajib, tinggalkan yang sunnah-sunnah. Enggak. Wala sunnah, wala hadis. Enggak ada yang memerintahkan seperti itu. Semuanya memerintahkan untuk kerjakan Islam kafah. Kerjakan yang wajib-wajib, lengkapi dengan yang sunnah-sunnah. Allah SWT dalam hadis kudsi, Rasulullah SAW menyatakan bahwa Allah berfirman, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa yang menyakiti wali-waliku, mengganggu wali-waliku, aku ucapkan atau umumkan perang kepada mereka. Siapa wali-wali Allah? Disebutkan di sana. bahwa tidaklah seorang hamba taqarraba ilayya bishay'in ahabbu ilayya mimma taruttuhu alayhi. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu, enggak ada yang lebih afdal daripada yang aku wajibkan atasnya. Summa, kemudian dia melanjutkan dengan yang nawafil, hatta uhibba, sampai aku cinta, kata Allah. Lihat, wali-wali Allah melengkapi yang wajib-wajib dengan yang nawafil, dengan yang mustahabbat. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyatakan wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Dan ikutilah dia, semoga kalian mendapatkan bimbingan. Itu kan ayat yang tadi, beda. Allah sebutkan dua kali atau semakna dua kali, tapi lafaznya berbeda. Yang pertama menyatakan wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian ikuti dia, kalian terbimbing dalam hidayah. Tetapi yang kedua, wattabi'uhu la'allakum tahtadun, ikutilah dia, semoga kalian mendapatkan bimbingan. Dan la'alla bagi Allah tidak sama dengan la'alla bagi manusia. Kalau manusia menyatakan la'allakum, semoga kalian mendapatkan, itu harapan. Tetapi Allah, dialah yang menakdirkan. Maka itu bukan harapan, tetapi berita kepastian dari Allah, kalian akan mendapatkan hidayah. La'alla bagi Allah maknanya mesti, masalahnya itu dari Allah yang menakdirkan, maka maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ikutilah Rasul, niscaya kalian terbimbing ke dalam hidayah. Dan sungguh saya yakin kita semua tahu ayat Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Saya yakin hafal semuanya. Kalau laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah SAW contoh teladan yang baik. Yang mana yang jadi contoh teladan? Yang ininya, apa yang itunya? Yang wajibnya saja atau yang anjurannya? Tentunya semuanya lengkap. Hanya saja kalau kamu mungkin tersibukkan dengan sesuatu, tertinggal yang sunnah tadi, tidak apa-apa. Tidak dosa. Tetapi kalau kamu sempat, kemudian tidak mengerjakannya, ada pertanyaan. Kamu itu sudah banyak pahala, udah gak butuh lagi. Itu pertanyaannya. Emang kamu sudah seberapa pahalanya? Kok gak butuh dengan ibadah-ibadah tadi? Yang sunnah-sunnah tadi. Berarti dia adalah satu nau' dari kesombongan. Sampai-sampai dikatakan oleh Imam Hibatullah Al-Lalikai dalam kitabnya Usul I'tiqad Ahlus Sunnah Wal Jamaah, menyatakan meninggalkan satu sunnah yang tidak wajib, yang nafilah, sekali-sekali tidak apa-apa. Tapi kalau meninggalkan secara terus-menerus, tidak pernah dia mengerjakan, dipertanyakan, kenapa? Kenapa? Tidak suka? Tidak senang? Kalau tidak suka, maka ini bukan tidak dosa. Dosa terancam dengan ancaman berat. Apa ancamannya? Kata Rasulullah SAW, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka sunnahku, bukan golonganku. Kalau enggak dikerjakan perkara sunnah itu karena sesuatu hal, silahkan, enggak apa-apa, enggak wajib. Tapi kalau tidak mau mengerjakan, terus-menerus selamanya, pokoknya saya enggak mau mengerjakan yang ini, enggak wajib ini. Ada pertanyaan, enggak suka? Suka enggak suka? Ya suka, suka kok enggak pernah kelihatan sekalipun enggak. Ada apa pada dirimu? Ada apa di hatimu? Ada zaid? Ada penyimpangan? Ada kebencian? Ada ketidaksukaan? Ini yang dikatakan oleh Nabi, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku ini, maka bukan golonganku. Maka dikatakan oleh Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya rahimahullah, bahwa ayat ini, ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, kata beliau, ayat ini aslun kabirun fit ta'assi bi rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayat ini merupakan prinsip yang sangat besar dalam perintah untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Berkati rahimahullah. Menyatakan ayat ini adalah prinsip besar yang memerintahkan kita untuk meneladani Rasulullah dalam tiga perkara ini. Perbuatannya, ucapannya, dan keadaannya. Ahwali. perbuatan-perbuatannya, ucapan-ucapannya uswah hasanah. Termasuk keadaannya, pakaiannya, sikapnya juga sama. Khana fil na'azakum muslimin sahormati. Memang buku membumikan Al-Qur'an itu sungguh membuat fitnah. Ya, ini seakan-akan Islam itu harus disesuaikan dengan keadaan Indonesia atau keadaan daerahnya masing-masing. Keliru besar. Yang seharusnya kita yang menyesuaikan diri dengan Al-Qur'an. Khana fil na'azakum muslimin yang saya hormati. Maka apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir tadi berarti makna ayat itu adalah hendaklah kita mengikuti dan meneladani Rasulullah SAW dalam segala sisinya, dalam akidahnya, dalam manhajnya, dalam ibadahnya, dalam akhlaknya, dalam tingkah lakunya, dalam perangainya, dalam sikapnya, dalam pakaiannya, dalam berbicaranya, semuanya. Uswatun hasanah. Kaum muslimin yang saya hormati. Wa hadhil uswah innama yaslukuha wa yuwaffaq laha man kana yarjullah wal yawmal akhir. Teladan ini akan mau mengikutinya dan akan bisa mengikutinya, mendapatkan taufik untuk mengikutinya orang-orang tertentu saja yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Siapa yang disebutkan oleh Allah SWT dalam ayat ini? Uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, yaitu bagi mereka yang memang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang mengharapkan akhirat dan mengharapkan hari akhir. Kalau tidak mengharapkan akhirat, tidak bisa meneladani Nabi. Kalau tidak beriman pada hari akhir, susah untuk menghidupkan sunnah pada dirinya, apalagi pada orang lain. Silakan, silakan lihat orang yang la yarjullah, yang tidak berharap pada Allah, harapannya hanya dunia. Kalau saya tegakkan sunnah ini, saya dipecat. Gak bakal bisa dia ngerjakan. Kalau saya ngerjakan sunnah itu, saya akan dijauhi orang. Bisnis saya berhenti. Kalau saya gak mengerjakan yang ini, kalau saya ngerjakan yang itu, saya akan begini, saya akan begitu. Semuanya diukur dengan masalah dunia. Gak akan bisa. Kalau harapannya yarjullah, mengharapkan Allah, wal yawmal akhir dan hari akhir, mereka lah yang mendapatkan taufik akan bisa menegakkan sunnah demi sunnah, melengkapi keislamannya satu sunnah demi satu sunnah, melengkapi keislamannya dengan satu ajaran ajaran lainnya dari Rasulullah SAW. Semakin lengkap, semakin lengkap, semakin lengkap, semakin sempurna, semakin sempurna. Dan dikatakan oleh Rasulullah SAW, mereka sedikit. Mereka sedikit. Dan dikatakan ghuraba badal islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam akan dimulai atau Islam dimulai dalam keadaan sedikit dan akan berakhir nanti sedikit pula. Badal ghariban dan akan kembali ghariban. Asing di tengah-tengah masyarakatnya, asing di tengah kaumnya, asing di tengah-tengah manusia. Ya, ini sebagaimana diriwayatkan dalam lafaz lainnya. Alladzina yuslihuna idza fasada an-nas, yaitu dia tetap mengerjakan yang saleh dan tetap mengerjakan berbagai macam perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Idza fasada an-nas, ketika manusia sudah rusak, tidak terbawa rusak, jadi asing. Masyarakat sudah mulai menurun, dia tetap tegak istiqamah di atas Quran dan sunnah, tetap mengajarkan dalil-dalil sunnah-sunnah. Gharib, sedikit. Nas'alullah ta'ala ayaj'alana minal qalil. Semoga Allah menjadikan kita semua menjadi orang yang sedikit itu tadi. Yang didoakan tuba lil ghuraba. Berbahagialah mendapatkan tuba, pohon dalam jannah. Dan dijanjikan lil ghuraba bagi orang-orang asing. Kembali kepada kitab kita. Kaum muslimin yang saya hormati. Syaraful mu'min. Wa manzilatuhu innama tuqas bittiba'i. Kemuliaan seseorang muslim, seorang mukmin itu berbanding lurus dengan seberapa ittiba'nya pada sunnah. Demikian dikatakan oleh Syekh Abdul Salam bin Barjas Ali Abdul Karim rahimahullah, bahwa syaraful mukmin wa manzilatuhu innama tuqas bittiba'i. Kedudukan seorang mukmin itu sesuai dengan bagaimana ikutannya dia kepada Nabi. Fakullama kana taharrihi lisunnati akthar, setiap dia semakin banyak menegakkan sunnah, maka seperti itu juga kemuliaannya semakin tinggi. Fakullama kana taharrihi lisunnati akthar, kalau dia semakin berusaha, berupaya menegakkan sunnah, sunnah, sunnah, maka tentunya derajatnya semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Tentunya menjadi seorang yang mulia, ajdar, lebih pantas dia untuk dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seperti yang tadi, mafhum sebaliknya, kalau dikurangi, ya menurun derajatnya. Menurun derajatnya, menurun derajatnya. Kalau sampai sudah mulai meremehkan sunnah, akan Allah hinakan. Kalau mulai melecehkan sunnah, mengejek, memusuhinya, membencinya, maka na'udzubillah, dia menjadi orang yang terhina, menjadi orang yang tercela, menjadi orang yang rendah. Rendah di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Walidha kanal ulama usabiquna minas salafu salai yaj'aluna mi'yar man yukhad anhul ilm. Oleh karena itu para ulama terdahulu, untuk mengambil ilmu dari seseorang, ukurannya bagaimana sunnahnya. Ukurannya bagaimana orang ini dalam menegakkan sunnah pada dirinya. Dikatakan, diriwayatkan dari Ibrahim An-Nukhai rahimahullah. Kanu idza atau ar-rajula ya'khuduna anhu al-'ilm nadharu. Mereka dulu kalau mendatangi seseorang untuk mengambil ilmu, mengambil riwayat, nadharu ila salatih, pertama dilihat salatnya, wa ila sunnatihi, dan dilihat sunnah-sunnahnya, wa ila hayati, dan dilihat bagaimana keadaannya, pakaiannya, thumma ya'khuduna minhu, baru kemudian ya'khuduna anhu, kemudian mulai mengambil ilmu daripadanya. Subhanallah. Dikatakan oleh Ibrahim An-Nukhai rahimahullah, kanu, mereka dulu para ulama salaf, kalau mau mengambil ilmu, dilihat bagaimana salatnya, bagaimana sunnah-sunnahnya, bagaimana pakaiannya. Kalau dilihat pakaiannya musbil, di bawah mata kaki, dilihat salatnya, tidak ke masjid, tidak berjamaah di masjid, dilihat adab-adab sunnahnya, tidak ada. Ngapain ambil ilmu dari orang seperti ini? Huwa li ghairiha aswa. Kalau salatnya jelek, maka tentunya yang selainnya lebih jelek lagi. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Aliyah rahimahullah. Kata Abu Aliyah, kunna na'ti ar-rajul linakhudha anhu. Fananzur idza shalla. Kami kalau mendatangi seseorang untuk mengambil ilmu, kami melihat bagaimana dia salat. Nanzur idza shalla, kami melihat bagaimana dia salat. Fa in ahsanaha jalasna ilaih. Kalau bagus salatnya sesuai sunnah, dia duduk. Mengambil ilmu di situ. Wa qulna huwa li ghairiha ahsan. Maka kami katakan, kata Abu Aliyah, maka dia pada selainnya lebih bagus. Kalau salatnya bagus, insyaallah yang lainnya juga bagus. Wa idza asaa'aha qulna anhu. Kalau ternyata salatnya jelek, menyelisihi sunnah-sunnah, dicampur dengan kebidaahan-kebidaahan, maka qumna anhu, maka kami pergi meninggalkannya, dan kami katakan, huwa li ghairiha aswa, dia pada selainnya lebih jelek lagi. Kalau salatnya sejelek, apalagi yang lainnya. Subhanallah. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah, menjadi mi'yar, menjadi ukuran seseorang, dilihat apakah pantas diambil ilmunya atau tidak, dilihat bagaimana dia menegakkan sunnah pada dirinya. Kalau dia tidak menegakkan sunnah pada dirinya, apakah mungkin dia bisa menegakkannya pada orang lain? Pada diri kita sendiri dan pada orang lain, mana yang lebih sulit, mana yang lebih susah, mana yang lebih mudah? Ya pada diri kita lebih mudah. Kita menguasai diri kita sendiri. Kalau pada orang lain, ya tentunya dia bukan kita, kita bukan dia. Kita hanya nyuruh dia taat, selamat, tidak taat. Ya urusan dia. Susah kan? Tetapi kalau pada diri kita sendiri, kita bisa. Qanifrina azam, jangan seperti orang-orang tua dulu. Nasihati anaknya, dah berhasil-berhasil. Nasihati anaknya, dari mulai pelan sampai marah, sampai betul-betul marah, sampai mukul, tetap gak berhasil. Kenapa? karena dia menasihati anaknya, nak, jangan merokok. Sambil dia merokok. Jangan seperti bapak, jangan merokok. Tidak bisa. Bagaimana mungkin dia menasihati orang lain padahal dianya dalam keadaan berbuat? Kalau dianya tidak berbuat, mengatakan, nak, awas kalau kamu kerjakan. Bahkan mungkin tidak bicara pun dia akan lihat orang tuanya. Dan bangga dengan bapaknya, saya akan seperti bapak saya. Kegagalan mereka karena mereka tidak menerapkannya pada dirinya. Di samping kegagalan juga terancam dengan ancaman berat dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam surat As-Saff. Lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kenapa kalian berbicara sesuatu yang kalian sendiri tidak mengerjakannya? Kabura maqtan 'indallah, sungguh sangat besar kemurkaan Allah bagi orang yang berbicara sesuatu yang dia sendiri tidak mengerjakannya. Lihat ancamannya, kabura maqtan, besar kemurkaan Allah pada mereka-mereka yang menyatakan kerjakan sunnah, dianya tidak mengerjakan sunnah. Maka kalau sholatnya tidak di atas sunnah, fahuwa li ghairiha aswa, maka selain sholatnya lebih jelek lagi. Kalau sholatnya bagus, maka dikatakan oleh Abu Aliyah, maka dia pada selain sholat lebih bagus lagi. Kaum muslimin yang saya hormati, apalagi ayat Allah SWT yang berbicara tentang mereka, orang-orang Yahudi. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kalian perintahkan manusia bil birri wa tansawna anfusakum, dan kalian melupakan diri kalian sendiri? Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir? Qanifirin a'azakum Allah, kumusimin sarmati. Lihat, ata'muruna bil birri wa tansawna anfusakum, ini juga sejenis. Maka carilah atau duduklah pada mereka-mereka yang memang ahlus sunnah. Ahlus sunnah bukan hanya nama, bukan hanya julukan. Ahlus sunnah itu mengandung makna yang harus terwujud padanya. Ahlus sunnah, golongan sunnah. Yang artinya dia memiliki ilmu sunnah dan memiliki pula praktik-praktik sunnah pada dirinya. Yani dia ahlus sunnah ilman wa ahli sunnah amalan. Baru kita mengambil ilmu dari dia. Kalau ahli sunnah ilman katanya, ternyata dia bukan ahli sunnah amalannya, tidak bisa kita ambil ilmu dari dia. Kaum muslimin yang saya hormati, sudah habis waktunya. Dikatakan di sini dalam risalah Al-Qushairiyah, diriwayatkan dari Tinnun Al-Misri, bahwa dia berkata, min alamatil muhib lillahi azza wa jal mutaba'atu habibillah azza wa jal. Dari tanda-tanda orang yang cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tanda-tandanya adalah mengikuti yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang dicintai oleh Allah? Rasulullah s.a.w. Yani min alamatil muhibbilillah, dari tanda-tanda seorang yang cinta kepada Allah adalah mengikuti habibillah, mengikuti orang yang dicintai oleh Allah, yang paling dicintai oleh Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fi akhlaqihi wa af'alihi wa awamirihi wa sunnatihi. Mengikutinya dalam akhlaknya, perbuatannya, perintah-perintahnya, dan semua sunnah-sunnahnya. Tanda kalau dia cinta pada Allah. Wa misdaquhu qawluhu ta'ala. Dan yang membenarkan ucapan beliau ini adalah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku. Allah perintahkan nabinya, qul, katakan pada mereka, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian cinta pada Allah, ikutilah aku, kata nabi. Nabi yang disuruh untuk mengatakan seperti itu. Kalau kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku. Maka ciri-ciri orang yang cinta kepada Allah adalah orang yang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Kalau orang yang mengadakan kebid'ahan-kebid'ahan, yang menyelisihi sunnah Nabi, mengadakan ajaran baru, katanya cinta Rasul, maka itu kadzab, dusta. Karena tanda-tandanya sudah Allah sebut ke dalam Quran. Orang yang cinta Allah pasti ikut sunnah Rasul. Ternyata benar, mereka yang mengadakan kebid'ahan-kebid'ahan tadi bukan cinta Rasul, cinta makan. Karena perayaan itu ada makan minum asik. Kaum muslimin yang saya hormati, kita akan lanjutkan insyaallah ba'dal adzan ba'dal salat insyaallah. Subhanaka wa bihamdika. Subhanaka wa bihamdika. La ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.